Yuk, Seramania piano jazz ini sama-sama ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Setiap saat berdoa untukmu, kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti. Solo Raya.